Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finar. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahu ta'ala. Dan pada pelajaran kita yang lalu, kita membahas atau kita masih membahas pada Al-Qa'idatu Tsaniyatu, kaidah yang kedua. Naam. Yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasail memiliki hukum maksud. Naam. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala rahmatullah, kama anna naqla al-aqdami wa sa'ya lil-ibadati tabi'un lil-ibadah, sebagaimana melangkahkan kaki dan berusaha untuk melakukan ibadah adalah bagian daripada ibadah. Fanaqlul aqdami ilal ma'asi tabi'un laha. Demikian juga melangkahkan kaki menuju kepada kemaksiatan juga bagian daripada kemaksiatan. Wa ma'siyatun ukhra, dan kemaksiatan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya seorang yang dicontohkan ya, seorang yang ingin mencuri, dia sudah berusaha untuk menuju tempat yang ingin dicuri, sudah melangkahkan kakinya. Nah, maka perbuatan dia melangkahkan kaki itu sudah menjadi suatu kemaksiatan. Kemudian kalau ia berhasil melakukan pencuriannya, maka itu kemaksiatan yang lainnya. Kalaupun tidak berhasil, dikarenakan di sana misalkan ada satpam, ada penjaga, atau yang memiliki rumah belum tidur dan seterusnya, sehingga enggak jadi mencuri, maka ia tetap mendapatkan dosa karena sudah berusaha untuk melakukannya. Sudah ada usaha, minimal usaha tersebut berupa melangkahkan kaki. Nah, barakallahu fikum. Berbeda kalau sekedar memiliki niat, belum melakukan upaya atau usaha lalu tidak jadi, batal. Nah, maka itu menjadi suatu kebaikan baginya. Kalau batalnya karena Allah SWT. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Inna Allah kadabal hasanati wassayiat thumma bayana dhalik. Allah SWT menjelaskan kebaikan dan kejelekan. Allah SWT menulis kejelekan dan kebaikan, lalu Allah menjelaskannya. Faman hamma bisayyati falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan lalu tidak melakukannya, maka ditulis baginya satu kebaikan hasanatun kamilah, satu kebaikan penuh. Fa in hamma biha fa amilaha kutiba lahu asyru hasanatin ila sab'i mi'ati hasanat ila adafin kathira. Kalau dia memiliki keinginan melakukan kebaikan lalu mengamalkannya, maka ditulis baginya pahala 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan, sampai berlipat-lipat lebih banyak daripada itu. 6. Barakallahu fikum, itu berkaitan dengan kebaikan ya. Kemudian lanjutan hadis, "Man hamma bisayyati falam ya'malha." Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan kejelekan lalu ia tidak mengerjakannya, kutiba lahu kataba indahu hasanatan kamilah, maka ditulis baginya satu kebaikan penuh. Fa in amilaha kutiba sayiatan wahida kataba sayiatan wahida. Kalau melakukannya, apabila ia berkeinginan kejelekan lalu melakukannya, maka ditulis baginya satu kejelekan. Enam, barakallahu fikum, yang berkaitan dengan kebaikan. Enam, belum melakukan ditulis, kalau sudah punya niat ditulis satu kebaikan. Kalau melakukan bisa kebaikannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Enam, kalau berkaitan dengan kejelekan, maka kalau enggak jadi melakukan satu kejelekan, ditulis baginya satu kebaikan. Kalau melakukannya, ditulis baginya satu kejelekan. 6. Barakallahu fikum. 6. Adapun kalau sudah melakukan, 6. Kalau tadi berkaitan dengan niat. Kalau sudah melakukan, ada usaha, namun gagal melakukannya, maka ditulis baginya satu, ditulis baginya kejelekan. 6. Ditulis baginya dosa. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dari sahih yang lain, idal talqau muslimani fi sayfihima al-qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang, yaitu apabila mereka berkelahi, apabila mereka hendak saling membunuh. 6. Apabila dua orang muslim yang apabila dua orang muslim bertemu dengan mereka membawa pedang, itu berperang, berkelahi, hendak saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Maka sang rawi bertanya kepada Rasulullah SAW, sang sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul. Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh. Maksudnya kalau orang yang membunuh diancam masuk neraka, dibalas neraka, wajar karena dosa membunuhnya. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Maka kata Rasulullah, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Kenapa? Karena yang dibunuh juga dia semangat, punya niat, melakukan usaha untuk membunuh temannya tadi. Nah, cuman dia terbunuh. Ya. Karena itu disebutkan di hadis idal talqal musliman. Kalau dua orang muslim saling bertemu, yaitu saling berperang, berkelahi. Nah, bisayfihima, dengan pedangnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan niat disertai dengan usaha menjadikan ditulis baginya dosa. Nah. Barakallahu fikum. Karena itu disebutkan di sini fanaqlul aqdam ilal ma'asi tabi'un laha wa ma'siyatun ukhra. Melangkahkan kaki ke maksiat melangkahkan kaki menuju kemaksiatan adalah bagian daripada kemaksiatan dan kemaksiatan yang lainnya. Fal amru bi salati masalan amrun biha. Nah, perintah mengerjakan salat. Contohnya perintah mengerjakan salat amrun biha adalah perintah. Wa bima la tatimmu salatu illa biha min athhara. Dan juga perintah terhadap perkara yang tidak sempurna salat itu melainkan dengannya. Min athhara baik berupa thahara, bersuci. Wa sutra ataupun sutra di sini satrul aurat, menutup aurat ataupun menutup aurat berpakaian. Wa istiqbalil qiblah, menghadap kiblat. Wa baqiyati syurutiha, dan syarat-syarat yang lainnya. 6. Wa amrun bi ta'allumi ahkamiha allati la tatimu ila bihi. Dan juga perintah terhadap mempelajari hukum-hukum salat yang mana salat tidaklah sempurna melainkan dengan mengerti hukum-hukum tersebut. Wa kadzalika baqiyatul ibadat, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Famala yatimul wajibu wal masnunu illa bihi fa huwa wajibun lil wajib. 6. Perkara apapun yang suatu kewajiban tidak sempurna dan juga suatu perkara yang sunnah tidak sempurna melainkan dengan perkara tersebut, fa huwa wajibun lil wajib wal masnun lil masnun, maka perkara tersebut menjadi wajib bagi untuk perbuatan wajib dan menjadi sunnah untuk perkara yang sunnah. Naam, barakallahu fikum. Qala wa min furai hadzal asli qaulul ulama, dan termasuk dari cabang kaidah ini perkataan para ulama, idza dakhala al waqtu ala adimil ma'i lazimahu talabuhu fi mawadhi'il lati yarju husulahu aw wujudahu fiha, yaitu apabila masuk waktu salat, maksudnya masuk waktu pada orang yang tidak mendapati air, maka wajib baginya untuk mencari air di tempat-tempat yang diharapkan bisa mendapatkan air. Nam, awujudahu fiha, atau di tempat-tempat yang ada air padanya. Nam, barakallahu fikum, artinya mencari air adalah perkara yang secara asal mubah. Artinya kita boleh mencari air, boleh juga tidak. Nam, namun ketika air tersebut dibutuhkan menjadi sebab terjadinya perkara wajib, maka menjadi wajib untuk mencari air tersebut. 6. Gitu ya. Karena itu dikatakan apabila masuk waktu pada orang yang tidak memiliki air, maka wajib dia itu untuk mencari air di tempat-tempat yang diharapkan ada air. Kenapa? Li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dikarenakan perkara kewajiban yang tidak sempurna melainkan dengannya, maka perkara tersebut menjadi wajib. Karena kan perkara kewajiban tidak sempurna melainkan dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Nah, seperti sholat wajib, sebelum sholat juga wajib untuk wudu. Wudu wajibnya dengan air ataupun dengan tayamum. Sebelum tayamum wajib air dulu. Kalau nggak dapatkan air baru tayamum. Maka yang dilakukan, kewajiban yang dilakukan sebelum sholat adalah berwudu. Kewajiban untuk wudu, dia memiliki kewajiban untuk mencari air. Naam. Wa yalzamuhu kadzalik syira'uhu wa syira'u sutratil wajibati fi tsamani mithliha. Maka wajib baginya untuk membeli air tersebut dan membeli pakaian yang wajib dengan harga yang semisalnya. Naam, yaitu bagi orang yang mendapati waktu salat dia tidak memiliki air, kemudian mencari air juga enggak dapat yang gratis. Namun di sana ada orang jual air. Ya, air galon atau air yang semisalnya. Nah, maka apa yang dilakukan? Wajib untuk membeli air. Yang mana membeli air itu pada asalnya hukumnya mubah. Perkara yang mubah, boleh beli, boleh enggak air. Namun ketika untuk menjadi penyempurna, menjadi sebab terlaksananya kewajiban, maka menjadi wajib untuk membeli air tadi. Termasuk juga membeli pakaian untuk menutup aurat. Menutup aurat termasuk dari syarat sholat. Nah, ketika seorang mendapati waktu sholat tidak memiliki pakaian untuk menutup auratnya, padahal dia memiliki harta untuk membeli pakaian, maka wajib baginya untuk membeli pakaian yang bisa menutup auratnya. 6. Wa yalzamuhu kadzalika syira'uhu wa syira'u sutratil wajibati bi tsamani mithliha. Maka wajib baginya untuk membeli air dan membeli pakaian yang wajib dengan harga yang semisalnya. Maksudnya dengan harga yang wajar. 6. Karena bisa jadi ketika air itu sedang langka, harganya naik berlipat-lipat. Dari harga 1 galon biasanya 6.000 misalkan, menjadi 20.000. Nah, ketika itu wajib enggak ketika naik? Nah, di situ ulama berselisih. Banyak mengatakan tidak wajib kalau harganya bukan harga semisalnya. Wajibnya itu ketika harga semisalnya. Tapi ketika harga sudah naik melambung tinggi enggak wajib. Artinya boleh baginya untuk tidak membeli air, berpindah ke tayamum. 6. Namun itu dalam perselisihan ulama ya. Kita lanjutkan. Wasyira'u sutratil wajibati bi tsamani mithliha. Membeli dengan harga yang semisalnya. Au ziyadatan la tadur, atau dengan menambah harga yang tidak membahayakannya. Wala tajhafu fi malihi, yang tidak sampai merusak atau menghabiskan hartanya. 6. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang kuat, yaitu tidak masalah membeli air tersebut atau pakaian tersebut dengan harga lebih mahal dari kebiasaan, selagi mampu untuk membeli, selagi dia itu bisa atau mampu untuk membeli. Karena sudah sangat wajar ketika air itu langka, nah, harga menjadi naik karena proses-proses tertentu yang sulit untuk mendapatkan air, untuk berkaitan dengan ini itu dan sebagainya. Barakallahu fikum. Artinya wajib membeli air meskipun harganya lebih mahal dari kebiasaan, selagi dia mampu, selagi tidak membahayakan hartanya. Qala wa min furu'iha wujubu ta'alumi sina'atil lati yahtajun nasu ilaiha fi amri dinihim wa dunyahum sagiriha wa kabiriha. Dan termasuk dari cabang kaidah ini, yaitu wajib mempelajari sina'at, hasil-hasil industri. Allati yahtaju nasu ilaiha, yang mana orang-orang butuh kepadanya. Fi amri dinihim wa dunyahum, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Sogiriha wa kabiriha, baik dalam perkara kecil ataupun perkara besar. Qala wa min furu'iha, dan termasuk dari cabang kaidah ini. Wujubu ta'alumul ulumin nafi'ati wahya qisman, yaitu wajib mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahya qisman, dan ilmu tersebut terbagi menjadi dua. Ulumu ta'alumiha fardu ainin, ilmu-ilmu yang mempelajarinya adalah fardu ain. Yang pertama, ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Wahya ma yattarru ilaihil insanu fi dinihi wa ibadatihi wa muamalatihi kullu ahadin bihasabi halihi, yaitu ilmu yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia pada perkara agamanya dan ibadahnya dan muamalahnya, setiap orang sesuai dengan keadaannya. 6. Ini ilmu yang pertama, yaitu hukumnya fardu ain. Apa dobitnya? Yaitu yang orang itu sangat membutuhkan ilmu tersebut dalam perkara agama, ibadahnya, muamalahnya. 6. Setiap orang porsinya sesuai dengan keadaannya. 6. Sesuai dengan keadaannya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan ilmu yang hukumnya fardhu ain. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata dalam majmu' fatwa beliau jilid 28 halaman 80. Halaman 80 ya. Qala wa talabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayah. Menuntut ilmu syar'i hukumnya fardhu kifayah. Illa fima yata'ayyanu, kecuali pada perkara yang yata'ayyan, yang menjadi ta'yin, menjadi wajib atas orang tertentu. Mithlu talabi kulli wahidin, seperti setiap orang harus menuntut ilma ma'amarallahu bihi wa manaha anhu. Seperti apa? Ilmu yang setiap orang harus menuntutnya, berupa ilmu perkara yang Allah perintahkan dan berupa perkara-perkara yang Allah larang. Fa inna hadza fardun 'alal a'yan. Ini sesungguhnya ini adalah perkara yang wajib pada setiap orang. Sesungguhnya ini adalah perkara fardhu ain. Fardhu ain itu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu yang mukallaf. Kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu yang mukallaf. Mukallaf itu muslim, akil, balig. Naam. Apa kewajibannya yang menjadi fardhu ain? Mempelajari perkara yang Allah perintah dan mempelajari perkara yang Allah larang. Itu wajib. Naam. Adapun menuntut ilmu secara umum hukumnya fardhu kifayah, kata beliau rahimahu taala. Sebagai contoh, apa hukum salat bagi mukallaf? Wajib kan? Apa hukum zakat? Wajib. Naam. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang wajib. Naam. Bagaimana hukum untuk mempelajarinya menjadi wajib terhadap perkara yang dibutuhkan, yang sedang diamalkan, baik dalam perkara yang harus diketahui untuk dikerjakan ataupun yang harus diketahui untuk ditinggalkan, baik dalam perkara yang dia itu perintah ataupun larangan, jadi wajib. Nah, sehingga wajib bagi kita untuk pelajari tata cara sholat, pelajari berkaitan dengan syaratnya, rukunnya, kewajibannya, pembatal-pembatalnya. Naam. Wajib untuk mempelajari tentang rincian dari syarat sholat seperti wudu, bagaimana tata cara wudu. Naam. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang diamalkan, yang dibutuhkan. Apa hukum mempelajari zakat? Garis besarnya wajib. Minimal kita tahu hukum zakat adalah salah satu dari arkanul Islam. Kemudian apalagi yang sedang diamalkan dari peran zakat? Zakat fitrah wajib untuk diketahui, sehingga seorang itu tahu ketika mau bayar zakat fitrah apa yang harus dibayar, kapan bayarnya, gitu kan? Kepada siapa diberikan. Nah, bagaimana dengan hukum zakat mal? Jawabannya, tidak semua orang wajib. Yang terkena kewajiban orang-orang tertentu yang dia itu memiliki harta yang mencapai nisab dan melewati haul, maka wajib untuk berzakat. Sehingga apa? Sehingga yang kaya-kaya ini yang wajib untuk mempelajari zakat. Sehingga dia mengerti apa yang Allah perintahkan berkaitan dengan hartanya. Nah, ini wajib. Jadi wajib untuk mempelajari zakat. Tentunya wajibnya pada perkara yang diamalkan. Yaitu apa? Berkaitan dengan harta, bagaimana dia bisa mengeluarkan harta yang dia punya, misalkan sekian dari padi yang dimiliki, atau sekian dari emas yang dimiliki, dia harus tahu berapa kadarnya, berapa yang dikeluarkan di tahun itu dan seterusnya. Bagaimana dengan yang miskin-miskin? Enggak wajib. Dia wajibnya untuk mempelajari zakat yang wajib baginya, itu zakat fitrah atau perkara zakat secara umumnya. Nah, karena disebutkan di sini kullu ahadin bihasbi halihi, setiap orang sesuai dengan keadaannya, wajibnya sesuai dengan keadaannya. Nah, pedagang menjadi wajib untuk mempelajari tentang perkara fikih jual beli, terutama terhadap barang-barang atau jual beli yang sedang dia lakukan. Bagi yang lain yang kerjanya petani dan sebagainya, enggak wajib. Nah, wajibnya kepada siapa? Sehingga perkara-perkara ini ketika wajib pada orang tertentu dan wajib tidak wajib pada yang lainnya, maka bisa menjadi wajibnya fardhu ain, fardhu kifayah. Nah, barakallahu fikum. Nanti yang akan kita baca lagi fardhu kifayah. Qala wa tsani, dan yang kedua, fardu kifayatin, fardu kifayah. Yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu apabila dikerjakan oleh sebagian orang dan mencukupi, maka tidak ada kewajiban bagi yang lainnya untuk mengerjakannya, untuk mempelajarinya. Apabila sudah ada yang mempelajari oleh sebagian orang dan mencukupi, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain, wajib bagi setiap individu. Kalau fardu ain, baik laki-laki ataupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya, beliau berkata, yajibu an yutlaba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib ilmu itu dituntut. 6. Pada perkara yang agama seseorang bisa menjadi lurus. Yajibu an yutlaba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib menuntut ilmu pada perkara yang menjadikan agama seseorang menjadi lurus, menjadi benar dalam beribadah. Kalau sholat jadi benar, gitu ya. Kalau menunaikan zakat jadi benar. Kalau melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan ibadah jadi benar, itu wajib hukumnya. 6. Qila lahu mithlu ayu syai'in. Seperti apa wahai Imam Ahmad? Qala, beliau menjawab, alladhi la yas'uhu jahluhu. Yaitu yang kebodohannya tidak boleh ada di situ. Tidak boleh dia tuh bodoh. Salatuhu wa siyamuhu wa nahwi dzalik. Yaitu dalam perkara sholatnya, puasanya, dan yang semisalnya. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Wa tsani, yang kedua, fardu kifayatin, fardu kifayah. Wa huwa ma zada ala dzalika bi haitsu yahtajuhu umum. Yaitu yang lebih dari itu. Yang lebih dari yang tadi disebutkan, bi haitsu yahtajuhu umum, yang mana ilmu tersebut dibutuhkan oleh orang umum. Famatturra ilaihi insanu bi nafsihi ta'ayana alaihi. Maka yang mana seseorang butuh menjadi pokok terhadap ilmu tersebut, ta'ayana alaihi, maka dia menjadi wajib untuk mempelajarinya. Nah, perkara-perkara yang perkara ini menjadi lebih bagi orang lain, namun bagi orang tertentu itu enggak lebih, itu harus suatu hal yang wajib untuk dia ketahui, maka menjadi wajib bagi orang tersebut, meskipun bagi orang lain perduain. Wa man lam yatura ilahi nafsuhu lakinan nasa muhtajuna ilahi fardu kifayatin, dan yang dirinya tidak butuh dengan ilmu tersebut, maksudnya tidak butuh karena tidak sedang diamalkan, ya, tidak sedang diamalkan. Lakinan nasa muhtajuna ilahi, namun manusia butuh kepada ilmu tersebut, fardu kifayatin, maka ini adalah ilmu yang fardu kifayah. Wa fardhu kifayati idza qama bihi man yakfi saqata an ghairihi. Dan fardhu kifayah apabila dilakukan oleh orang yang mencukupi, saqata an ghairihi, maka orang lain gugur kewajibannya. Orang lain gugur kewajibannya. Artinya meskipun ada sebagian orang sudah melakukan perkara tersebut namun tidak mencukupi, berarti orang lain belum gugur kewajibannya. Orang lain harus ikut andil sampai mencukupi. Karena bisa jadi orang-orang yang andil di sini ternyata belum mencukupi, belum mampu untuk mengerti misalkan, atau untuk melaksanakan dari fardu kifayah yang ada, maka orang lain masih dituntut untuk bisa andil di situ. Sehingga ketika yang andil ini mencukupi, yang lainnya gugur kewajibannya. 6. Wa idza lam yaqum bihi wajaba alal kull. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka wajib atas semuanya. 6. Ketika enggak ada yang melakukan, maka kewajiban ini berlaku untuk semua. Artinya semuanya bisa kena dosa. Nah, namun juga ulama lain menyebutkan dosa bagi yang mampu atau bagi yang mengetahui dalam perkara tersebut misalkan. Seperti contoh dalam fardhu kifayah, perkara tajhis mauta, pengurusan jenazah. Nah, tidak ada yang mengurusi jenazah sampai jenazah ditelantarkan misalkan. Siapa yang berdosa? Wah, semuanya berdosa, seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Enggak, yang berdosa orang-orang yang menjadi tetangganya, yang tahu di situ ada mayat, ya, tidak mengurusi dan sebagainya. Adapun lain yang jauh yang enggak mengetahui dan sebagainya kena. Naam. Barakallahu fikum. Wa lihadza min furu'i hadhil qa'idah. Karena itu termasuk dari cabang kaidah ini. Jami'u furudil kifayat min adzanin wa iqamatin wa imamatin sughra wa kubra. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'an munkarin wa jihadin lam yata'ayyan wa tajhizil mauta bi taksili wal takfini wasolati wal hamli wad dafni wa tawabi'i dzalik wa sira'a wal hirafa wa tawabi'u dzalik. Karena itu termasuk dari kaidah ini adalah seluruh fardu kifayah berupa adzan, qomat, imamah menjadi imam, imamatus sughra, imamatin sughra, imam kecil yaitu imam salat, wa kubra dan imam besar yaitu pemimpin. Nah, pemimpin presiden, pemimpin wilayah dan seterusnya, termasuk juga ulama menyebutkan para hakim dan seterusnya. Naam. Wa amrin bil ma'ruf dan amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa nahyin an munkar dan melarang dari yang munkar, wa jihadin dan jihad lam yata'ayyan, jihad yang tidak perduain. Kalau jihad yang perduain hukumnya perduain. Kali ini kita membahas tentang perkara-perkara yang fardu kifayah. Berupa apa? Termasuk berupa jihad yang tidak fardu ain. Nah, karena jihad terbagi dua, ada jihad yang fardu ain, ada jihad yang fardu kifayah. Kalau watashizul mauta dan juga pengurusan jenazah, bitaksil dengan memandikan, watakfin mengkafani, wasolat mensolati, walhamli mengangkat menggotong ke kuburan, wadafni menguburkan, watawabi idzalik dan tawabi dan lanjutan atau konsekuensi dari semua itu, wasiro'ah dan dalam perkara cocok tanam, wal hirotha dan dalam perkara hirotha, nah juga sama seperti cocok tanam juga, watawa bi'dalik dan lanjutan atau perkara yang berkaitan dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi karena itu kata beliau termasuk dari cabang kaidah ini adalah semua perkara fardhu kifayah berupa adzan, adzan fardu kifayah, ketika ada yang adzan gugur kewajiban adzan bagi yang lainnya, karena ada yang adzan satu orang misalkan atau berapa orang yang mencukupi di tempat tersebut, termasuk juga qomat. Nah, fardu kifayah kalau sampai ada suatu tempat yang tidak terdengar adzan dan qomat atau mereka bersepakat meninggalkan adzan dan qomat, maka orang-orang tersebut juga berhak untuk diperangi, menjadi diperangi ya. Imamatun sughra juga perkara yang menjadi imam fardhu kifayah, imam salat. Kubra juga perkara apa? Imam yang besar itu pemimpin. Amar ma'ruf nahi mungkar, jihad yang fardhu kifayah, pengurusan jenazah dan seterusnya dari apa yang telah disebutkan. Naam. Ya, kita cukup ya, sudah terdengar adzan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan mendatang. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.